kemudian baca Yasin pertama, kemudian doa pertama. Kemudian demikianlah diulang-ulang 3 kali. Selesai, lalu sholat isya berjamaah. Lalu kalau bisa berjamaah bagus. Kalau kada masing-masing, sholat tasbih 4 rakaat. Kemudian membaca tasbih Nabi Allah Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, 1275 kali. 1275 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, 1275 kali. Kemudian sebaiknya lagi kita berniat sembahyang subuh berjamaah. Dan jangan lupa ganti daripada syekh murabbi mursyid kita. Sebab kita ini hidup, kalau kada bisi guru nang memimpin, niscaya syaitan guru kita. Jadi supaya lepas daripada dipimpin setan, maka sudah ijma' ulama-ulama menentukan bahwa memperbanyak membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW itu takumu maqama syaikhit tarbiyah. Tulisannya yang kayak ini dalam kitab. وقد أجمعوا على أن الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم مقام شيخ التربية. Mereka itu ulama ijma bahwasanya memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menempati kedudukan guru yang memimpin. Waqad wasala biha kathirun minal arifin walam yakun lahum syaikhun ghairu dhalik. Dan sesungguhnya telah sampai ke hadrat Allah Ta'ala sangat banyak dari manusia-manusia, padahal tidak ada mempunyai guru sama sekali kecuali banyak membaca salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Jadi ringkasnya, memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah itu adalah guru yang memimpin kita. Maka sayangilah guru kita itu, yaitu salawat dan salam tadi. Jadi malam nisfu Sya'ban banyak-banyak membaca salawat. Seperti Dalailul Khairat, kita baca umpama mulai dari awal sampai syarat habisnya umpamanya malam itu. Tapi jangan lupa bahwasanya kita mempunyai kewajiban mutlak atau fardhu'ain, ada kewajiban lawan mata. Jadi mata kita dibari dua, hakinya guring. Ingatakan berat Allah. Guring dijaga. Makan diperhatikan. Minum minto jua. Ingatakanlah, jangan makan minum guring kada tapi diperhatikan. Kalau kurang makan kurang minum, kena garing pian, penyakit mah lawan ginjal. Namun kurang guring kena pian gagilaan. Itu jaga banarah jaga. Karena iblis itu disuruhnya kita banyak-banyak beribadat. Jadi lalu makan kada terurus, guring kada terurus, minum kada terurus. Akhirnya tatawa sorongan. Itu tujuan setan itu. Sebab tipu daya setan mengganggu kita dengan kada kawa dihitung. Malah di kitab ulun pernah membaca, bilang-bilangan tipu daya setan mengganggu kita ini supaya sasat, sebilang-bilang napasnya makhluk Allah. Jadi kalau ada Tuhan yang menolong, kita ini sasat. Nah, oleh sebab itu banyaki sholawat kepada Nabi. Dan urusan-urusan yang bakal memanaskan pikiran, jauhkanlah. Sebab apabila panas, itu adalah setan. Sebab setan itu api, api itu kadang-kadang dingin, semenyanya panas. Jadi kurang guring, jadinya panas. Kurang makan, kurang minum, jadinya panas. Nah itu. Kemudian, nang sebutin pulang pasan. Jangan sakit hati. Lamun sakit hati, baik, baik sakit beranak daripada sakit hati. Nah, apabila sakit hati, bahayanya kegilaan juga, kena. Lalu lamunnya kegilaan, gara-gara umpat mengaji di sekumpul jadi gila. Padahal kada-kadanya mintu pang. Nang jadi kalau nyata, napakah tak utang kah banyak? Bini kah kada masih sakit hati? Atau nang tadi, anu guring kurang banar, makan minum kurang banar, nah itu. Lalu tina belain pada orang banyak, nah itu. Jadi dijaga banar itu tak. Itu nang anunya penting-pentingnya aja tak. Nang pentingnya sholawat banyaki, kemudian nang menyebabkan panas-panas itu dijauhi, seperti kurang makan, kurang minum, kurang guring, dan jangan sakit hati. Nang 18 perkara tadi, kalau kita takana-kana, misalnya durhaka lawan ibu bapak, atau ada tapaut sesama kita, ya kah? Kada baaturan. Nah, sebelum malam itu kita baaturan bahabisan dulu, baberasih dulu. Kalau misalnya guru usup, misalnya lawan guru masdar, lawan guru anang antung, tabalujur ditakdirakan misalnya bemadu. Jadi nang bertiga itu baaturan, bemadu nih baaturan. Namun madu telah timbulnya di wangi. Wangi itu nya bakar rumputnya di sebuah rumah, bakar rumputnya aja nya wangi itu. Jadi namun wanginya bakar rumput, kenapa madunya kada mau? Namun dak tahu nang 18 tadi kitabnya Kanzun Najah was Surur, karangan Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus. Ulun dibari langsung dengan tangan Sayyid Amin Qutbi kitab itu. Jadi 18 perkara tadi kurang nang kada mendapat rahmat, kada mendapat keampunan, dan kada diterima doanya di malam itu. Adang dulu lah. Kehilangan dapat pun. Lalu di dalam hadis disebutkan bahwasanya ada 5 malam nang doa kada pernah ditolak oleh Allah Ta'ala samalaman, mulai maghrib sampai subuh semalaman, lalu pukul berapa aja kada bisa ditolak doa 5 malam. Pertama malam Jumat, malam Jumat semalaman lalu pukul berapa aja biar baca, cuma ingat kan tadilah gurih makan minum. Kalau saya, aku jam malam minum Jumat, anak bergegurungan. Nah, ingatakan, setan bisa mahaur. Rasulullah pun guring juga saban malam. Nomor 2, malam pertama bulan Rajab. Kalau malam Jumat, seminggu sekali. Kalau awal, malam awal Rajab, setahun sekali. Malam nisfu Sya'ban setahun sekali. Malam Lailatul Qadar setahun sekali juga. Malam hari raya fitrah setahun sekali. Malam hari raya korban setahun sekali juga ya lima. Matinya malam hari raya itu rajin urang rajin semalaman berdoa aja. Kadada urang malam hari raya nang bata tembakan. Bujur kada. Apalagi di Martapura Surambi Makkah. Daerah Datuk Kalampayan Khalifah Syekh Seman. Hebat berataan malam hari raya urangna baibadat semnyaan. Kadada nang bata tembakan kadada. Bujur kada polisi. Bujur kah? Semalaman baibadat saja kada bata tembakan ampihan sudah. Nang bata tembakan itu lain. Nang bacucul sakalian marcun-marcun itu lain. Itu hanya Tionghoa. Tuh kadada. Bulan Ramadan urang tarawih berataan, baca Quran tadarus berataan, kadada nang anu marcun-marcun, kadada nang ba anuan betembakan buluh kadada malam-malamnya. Siangnya kadada urang nang baca jualan makanan nang cagar dimakan siang. Warung-warung tutup semuanya. Bujur kada. Apalagi di Martapura tak gunakan non kepala pasar. Kada orang berjualan. Ulun kada bisa juga melihat orang berjualan sebab ulun dalam kamar aja. Doa yang paling bagus benar diamalkan yaitu nang Nabi ditakuni Siti Aisyah. Ujar Siti Aisyah, ya Rasulullah, lajari pang ulun doa nah. Menjaga Lailatul Qadar nah. Oh kada gampangan. Nabi memberi bini sidin izin dari Allah, wahyu dari Allah, yaitu banyak-banyak membaca Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Tuhanku ya Allah, innaka afuwun sebenarnya pian ini sangat pemaaf, karimun sangat pamurah, tuhibbul afwa cinta memberi maaf, fa'fu anni maafkanlah segala dosa dan kesalahan hamba. Banyak-banyak membaca itu apalagi waktu menjaga Lailatul Qadar. Nang biasanya Lailatul Qadar itu menurut beberapa hadis yaitu di malam ganjil sesudah 20 Ramadan. Ya rajin orang ta 21, 23, 25, 27, 29 lalu banyak benar orang rajin apa? Besumbahyangan hajat, sembahyang tasbih dan lain-lain ibadah. Dan terutama lagi rajin pukul 2 malam memulainya. Kenapa? Karena mulai pukul 2 sampai subuh ngarannya sulusul lailil akhir. Sepertiga malam nang di penghabisan. Maka saban malam bukan hanya Lailatul Qadar aja. Apabila mulai pukul 2 sampai subuh maka doa dikabulkan di sana. Nah itulah artinya di antara artinya sedikit artinya pembicaraan bidang agama nang ada kaitannya dengan malam nisfu Syaban. Kemudian kita menyambung kitab nang dibaca ini. Qala rahimallahu taala, قوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. بل هو tetapi adalah Quran. Alladhi ji'ta bihi yang engkau Muhammad membawanya. ayatun adalah bukti-bukti dari Allah. Bayyinatun yang menyatakan. Jadi Al-Quran yang dibawa Nabi itu baik hurufnya, barisnya, dan maknanya semua itu adalah tanda bukti yang nyata atas Allah. Jadi barang siapa melihat atau membaca atau mendengar Al-Quran, semestinya dia melihat Allah dengan imannya, dengan musyahadahnya, dengan hatinya. Karena Al-Quran itu ayatun bayyinah. Di mana Quran yang dibawa Nabi itu andaknya? Fi suduril ladzina utul ilma. Berada di dalam dada-dada orang-orang yang diberi Tuhan ilmu. Artinya orang-orang yang ulama hafal akan Quran itu. Apa rasanya? Oh guru-guru, apa rasanya? Menurut ayat ini semestinya guru-guru agama hafal Quran. Bal huwa ay Quran alladzi jitabih ayatun bayinat kainatun fi suduril ladzina utul ilma. Jadi ayat al-ulama'u yahfadunahu. Semestinya orang alim hafal Quran. Apa rasanya? Ilamun kada hafal jua maka sudah jadi guru agama. Nah, lancar barang membaca. Lancar. Banyak dibuka. Membaca itu lancar. Kenapa jadi lancar? Guru agama. Lamun guru agama membaca Quran tabulik-bulik. Rasa bertentangan lawan ayat ini. Semestinya di ayat ini bukan membaca lawan buku. Semestinya apa? Ini kenapa guru agama membaca Quran itu tabulik-bulik? Kada lancar. Oleh sebab itu, mudah-mudahan Tuhan mengatur kita dan anak cucu kita. Kira-kira umur 11 tahun. Umur 11 tahun. Lalu setahun pertama, yaitu umur 12. Setahunan belajar Quran aja. Mulai tajwidnya lawan membacanya setahunan. Kada belajar yang lain. Lamun sifat 20 sudah pang belajar lah ya. Ujur cilam bakon itu sudah. Setahunan. Jadi umur 12 tahun itu sudah bagus sudah. Membaca Qurannya itu bagus sudah. Kada mau lagi huruf-hurufnya tersalah. Nang mana mat jaiz pas. Nang mana mat wajib pas. Nang mana mat adl sukun pas. Nang mana mat tabi'i pas. Nang mana ikhfa. Nang mana idhar. Nang mana ikhlaf. Nang mana imalah pas. Nang mana tashil pas. Kada sing salahan lagi. Waqaf ibtida sudah mengerti. Sebab mengaji satahunan siang malam tajwid aja. Umur 12 tahun. Bepindah umur 13 tahun belajar sorok. Satahunan insya Allah alim sorok. 13 sudah umur. Umur 14 mengaji nahu. Satahunan siang malam insya Allah alim nahu. Nah, umur 15 satahunan belajar bahasa Arab. Lugat insya Allah bisa. Lamun sudah nangka itu komplet. Qurannya umur 12 sudah mati.